بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أما بعد، teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita kembali berkumpul bersilaturahmi secara virtual dalam program kita pembacaan kitab Kifayatul Akhyar. Mudah-mudahan apa yang kita baca jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya, dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannifu rahimahullahu taala ونفعنا به وبعلومه في الدارين أمين رب العالمين. فصل: والتسوية في القسم بين الزوجات واجبة ولا يدخل على غيره المقسوم لها ولا يدخل على غير المقسوم لها لغير حاجة. Kata Syekh Abi Syuja rahimahullahu ta'ala, faslun, fasal ini membahas tentang al-qasam wal-nusyus. Qasam dan nusyus. Qasam itu pembagian hari dan tempat bagi orang yang punya istri lebih daripada satu. Wal-nusyus, al-nusyus itu adalah mengabaikan atau melanggarnya seorang pasangan terhadap hak dan kewajiban pasangan yang lainnya. Faslun, wat taswiyatu fil qasmi, menyamakan fil qasmi dalam pembagian bainaz zaujaini, antara istri-istri, wajibatun, itu hukumnya wajib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melakukan penyamaan terhadap pembagian hukumnya wajib bagi seorang suami di antara istri-istrinya. Wala yadkhulu, dan ia tidak diperkenankan untuk masuk, ala ghairil maqsumi laha, kepada istri yang tidak pada jatah hari bagiannya, li ghairi hajatin, tanpa ada hajatnya. Berarti kalau ada hajat boleh. Kita baca apa yang dijelaskan oleh Imam Taqiyuddin Al-Alisi rahimahullahu taala. Kata beliau, yajibu ala kulli wahidin minaz zaujaini, wajib bagi setiap pasangan, minaz zaujaini, daripada suami dan istri, muasyaratu sahibihi bil ma'ruf, yaitu memperlakukan muasyarah, mempergauli, memperlakukan, mensikapi sahibihi, pasangannya, bil ma'rufi, dengan ma'ruf. Ntar dijelasin artinya ma'ruf apa itu. Karena ma'ruf itu tidak punya arti yang baku. Dia artinya selalu dikembalikan kepada al-urf. Namanya juga ma'ruf dari kalimat al-urf. Jadi sesuatu yang baik, yang baiknya disandarkan kepada al-urf, kepada sosial. Tapi walaupun demikian, syariat punya batasan apa yang dikatakan sebagai ma'ruf. Jadi, yajibu ala kulli wahidin minaz zawjaini, wajib atas setiap orang di antara pasangan suami istri, mu'asyaratu, memperlakukan, mempergauli pasangannya bil ma'rufi, dengan baik. Wa yajibu ala kulli wahidin, dan wajib bagi setiap orang di antara pasangan tersebut, Badlu ma yajibu alaihi, yaitu dia berusaha untuk menunaikan ma yajibu alaihi, apa yang memang wajib bagi dirinya. Suami wajib nyari nafkah, perempuan wajib melayani gitu. Jadi mereka punya kewajiban untuk selalu berusaha menjalankan apa yang diwajibkan bagi dirinya. Bila matlin, tanpa ada matl. Matl itu ditunda-tunda. Matl itu takhir. Entar-entaran. Jadi tanpa boleh ada ditunda, wala izhari karohatin, dan tidak boleh menampakkan kebencian. Ketidaksukaan. Wajib hukumnya tidak boleh ada, artinya tidak boleh, haram kalau menunda. Matl itu menunda-nunda. Punya duit hari ini tapi bilang sama istrinya, ntar aja neng, gitu. Gue masih lagi ngejar, ada yang dikejar misalnya. Padahal tidak ada yang dikejar, bukan kebutuhan, bukan juga darurat, itu namanya matl. Sebagaimana seorang istri diminta melayani lalu ditunda, itu juga sama. Atau dikerjain, cuman ngerjanya sambil sewat, gitu, sambil kesel. Izharu wala izhari karohiyatin, tidak boleh menampakkan kebencian. Bal yu'addihi, akan tetapi dia tunaikan apa yang wajib bagi dirinya. Wahuwa talqul wajhi, dan ia dalam keadaan muka yang talq. Bashashatul wajh, artinya muka yang ia talq, muka yang berseri-seri. Enggak berseri-seri juga artinya, maksudnya muka yang apa istilahnya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wirajagan, ahlan pejagan, muka yang sumringah tanpa menunjukkan kebencian dan kekesalan. Wal matlu, dan yang disebut matl tadi dikatakan mayajibu alihi bila matlin, wajib menunaikan apa yang memang diwajibkan tanpa harus menunda. Wal matlu artinya matl mudafa'atul haqqi ma'al qudrah. Mudafa'atul haqqi yaitu menahan haknya pasangan lain, ma'al qudrati, padahal dia mampu langsung bayar, dia mampu, cuman ditunda-tunda. Wa huwa zulmun, nah kayak gitu kezaliman gitu. Jadi dalam sabda Nabi ada disebutkan, matlul ghani yuhillu irduhu wa uqubatah. Matlul ghani, menunda-nundanya orang kaya untuk bayar utang, itu kezaliman. Yuhillu irduhu wa uqubatahu, itu menghalalkan kehormatan. Jadi kehormatannya boleh untuk dihinakan. Karena ada kezaliman itu. Nah ini matl yang di sini nih, orang punya uang, dia bisa menunaikan apa yang diwajibkan bagi dirinya atas pasangannya, tapi dia tunda-tunda. Itu namanya zulmun. Qala Allah Ta'ala, Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf, walahunna, dan mereka, bagi mereka hak untuk mereka itu para istri, mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf, sama sebagaimana kewajiban mereka bil ma'ruf, artinya mereka diwajibkan melayani A, B, C dan seterusnya, itu juga sama sebagaimana suami wajib memberikan haknya. Mereka punya hak sebagaimana juga mereka punya kewajiban bil ma'ruf dengan, dan walahunna, kalimat ini kan siyag ijbari, kalimat yang menunjukkan pemaksaan terhadap si suami. Ketika dia sudah jadi suami, maka si istri kalian itu, kata Allah, dia punya hak. Sebagaimana dia juga punya kewajiban, dan haknya harus ditunaikan bil ma'ruf. Dan itu kalimat ijbari, bukan ikhtiari. Gitu. Ikhtiari itu kan nunggu dulu. Nunggu kalau si istrinya ridho, udah bang, gak usah bang. Enggak, tapi memang kewajiban itu. Apa namanya, ijbari, sebagaimana kemarin ayat Al-Qur'an, wa idza talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna faridah fanisfu ma faradtum, fanisfu, jadi menjadi ijbari, tanpa ada ikhtiar si suami yang mentalak istrinya. Dan mahar sudah disebutkan sebelum dukhul, maka wajib gitu. Wajib bayar setengah. Maka di sini juga wajib itu suami memberikan hak istrinya, sebagaimana juga dia punya hak daripada istri mereka bil ma'ruf dengan baik. Wal muradu, dan yang dimaksud dengan ayat tamatsuluhuma fi wujubil ada. Tamatsuluhuma, kesamaan keduanya, hak dan kewajiban. Lahunna hak, alaihinna kewajiban si istri. Lahunna kewajib, haknya si istri, alaihinna itu kewajibannya. Jadi tamatsuluhuma, kesamaan hak dan kewajiban fi wujubil ada, dalam kewajiban menunaikan bin nisbati ila ma yajibu ilaihi, dari sisi orang yang, dari sisi apa yang memang diwajibkan atas dirinya. Wa qala ta'ala, dan Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka itu istrimu bil ma'ruf, ma'ruf. Wajima'u, ini baru definisi ma'ruf. Wajima'ul ma'rufi, dan yang dikatakan jima itu maksudnya wajima'ul ma'rufi, wajima'ul ma'rufi. Jima dalam hal ini bukan jima, jadi maksudnya apa sih kalau bahasa kita, the summary, rangkuman, khulasah daripada makna ma'ruf gitu maksudnya. Kesimpulan daripada makna ma'ruf adalah al-kafu amma yakrah wa ifa'u sahibil haqqi min mu'nati talabi wa ta'diyatuhu bila karahah. Itu tiga itu. Wajima'ul ma'rufi, the summary, rangkuman daripada yang disebut ma'ruf oleh Allah, itu dijelaskan oleh ulama jadi tiga. Makna yang namanya ma'ruf itu tiga. Yang pertama al-kafu amma yakrah, menolak atau menahan, menjaga pasangan dari segala yang dia benci, gitu. Itu namanya al-kafu amma yakrah. Maka kalau kata pasangan jangan foto dia, jangan posting di Instagram, itu juga bagian daripada ma'ruf. Al-kafu animak ani apa nam al-kafu amma yakrah, menjaga dia, menolaknya daripada apa yang dia benci. Dia suka jadi perhatian. Kan kadang-kadang ada suami yang suka jadi pusat perhatian, istri enggak suka. Atau sebaliknya, istri suka, suami enggak suka. Gitu. Orang yang suka jadi pusat perhatian, dia tanya pasangannya, boleh enggak? Kata dia enggak boleh. Maka ditunaikan itu, jangan posting-posting. Karena sebagai bentuk ma'ruf. Contohnya kan begitu. Pasangannya suka, apa namanya, belanjanya di sini, tapi dia enggak suka kalau belanja. Maka jangan belanja di situ. Itu bagian daripada ma'ruf. Al-kafu amma yakrah. Wa ifa'u sahibil haqqi min mu'anati talab. Ifa'u, membebaskan. Sahibil haqqi, orang yang punya hak, min mu'anati talabi, daripada biaya permintaan. Maksudnya, tunaikan hak pasanganmu sebelum dia, jangan sampai dia minta gitu. Jadi jangan sampai dia minta kemudian dia mengeluarkan uang supaya haknya tertunaikan. Itu bukan ma'ruf itu. Bang, gitu. Bang, tolong ya. Bulan ini kalau bisa mah gitu. Bulan ini kalau bisa itu duit udah ada. Itu kan bagian daripada kewajiban suami. Pokoknya kalau duitnya ada, entar sepeda saya buat abang dah. Gitu. Itu kan bagian, itu enggak ma'ruf namanya. Si istri meminta haknya sampai harus menyerahkan sepedanya. Gitu. Itu namanya bukan efa usahibil haq. Jadi tunaikan hak itu jangan sampai dia minta. Atau jangan sampai dia ngeluarin biaya supaya dia dapat haknya. Kayak kita bikin apa-apa di kantor pemerintah. Kita punya hak tuh dapat pelayanan. Tapi kan gak bisa dapat pelayanan kecuali kalau harus bayar. Berarti pelayanannya gak ma'ruf itu. Karena ma'ruf itu ifa'u sahibil haq min mu'nati talab. Membebaskan orang yang punya hak itu daripada biaya menuntut. Dia tidak perlu menuntut karena dia punya hak terhadap itu. Cuman karena pelayanannya jelek, servisnya buruk, ratingnya juga enggak bagus, orang yang punya hak harus datang ke sini, datang ke sono, datang sini, bayar ini, bayar itu, supaya dapat haknya. Itu enggak ma'ruf berarti. Yang ma'ruf itu, i'fa'u sahibil haq min mu'nati talab. Enggak usah nuntut, karena udah pasti dilaksanain. Kapan dilaksanain? Di waktu yang dia gak bakal nanyain. Begitu. dalam waktu sesingkat-singkatnya sampai dia pun tidak perlu menuntut. Karena belum dapat hak, belum jiwanya atau dirinya merasa sudah terpuaskan sebelum datang hasrat untuk menuntut lagi, begitu. Itu namanya ma'ruf. Tapi kan enggak. Nah, kita punya hak dapat KTP, kita punya hak dapat pelayanan, kita punya hak dapat surat dan seterusnya. Tapi harus ditunaikan dengan ada mu'nah, ada biayanya. Nah, begitu. Jadi wajima'ul ma'rufi rangkuman daripada makna ma'ruf. Yang pertama, al-kafu amma yakrah, menjaga si orang, menjaga dirinya dari apa yang dia benci. Wa'ifa'u sahibil haq, membebaskan orang yang punya hak daripada biaya menuntut. Jadi enggak perlu menuntut, kan haknya sudah bakal ditunaikan secepatnya. Wa ta'diyatuhu, yang ketiga, ta'diyatuhu bila karaha, menunaikan hak si orang yang punya hak. Bila karahatin, tanpa ada menampakkan kebencian. Jadi ngerjainnya benar-benar tulus. Ikhlas sih urusan dia sama Allah. Tapi yang nampak daripada dirinya kepada orang yang punya hak, itu ketulusan hatinya. Pekerjaan yang baik tanpa menampakkan kebencian. Itu tiga, itu yang namanya ma'ruf. Al-kafu anil haq. I'fa'u sahibil haq min mu'natib talab. Kemudian ta'diyatul haq bila karah. Itu yang namanya ma'ruf. Nah, tinggal diukur nih dari tiga ini, kita nih benar gak? Nyampe gak kepada kalimat Allah wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah mereka, pasanganmu, bil ma'ruf. Dengan ma'ruf. Ma'ruf itu tiga tadi. Nah, kalau kita sudah sampai pada tiga ini, berarti kita sudah menunaikan perintah Allah. Tapi kalau tiga belum, Allah masih ngasih hidup, berarti Allah ngasih kesempatan biar kita jadi ma'ruf. Qalahu Asy-Syafi'i. Inilah yang dikatakan oleh Imam Syafi'i daripada makna ma'ruf itu sendiri. Fa idza kana tahta syakhsi. Dan kal ini berarti definisinya Imam Syafi'i terhadap kalimat ma'ruf, wa ashiruhunna bil ma'ruf, maknanya tiga. Fa idza kana tahta syakhsi, kalau di bawah penguasaan seseorang, zaujatani, ada dua istri, fa aksar atau lebih, fala yajib alaihi ayaksim lahunna. Aslinya dia enggak wajib. Benar ya teksnya ya. Teks saya enggak salah nih. Kitab saya. Teman-teman ada enggak teksnya? Fa idza kana tahta syakhsi, kalau di bawah kekuasaan seorang laki-laki, zaujatani, ada dua istri, fa aksar atau lebih, fala yajib, maka tidak wajib lahu bagi, tidak fala yajib alaihi, tidak wajib bagi dirinya, ayaksim lahunna, untuk membagi kedatangan dirinya kepada mereka. Li'annal mabit, kenapa tidak wajib? Li'annal mabita, karena menginap atau mendatangi salah satu daripada mereka, hakku itu haknya si suami. Falahu tarkuhu, maka dia boleh meninggalkan haknya tersebut. Gitu. Artinya kan memang datang kepada istri kan dalam rangka untuk mendapatkan pelayanan. Dan pelayanan itu hak dia. Karena ini hak dia, maka dia boleh untuk meninggalkan. Artinya tidak ada kewajiban untuk membagi. Falahu tarkuhu, maka dia boleh meninggalkan kasukna. Seperti kasuk nadaril mustajar, seperti menempati rumah yang disewa. Yang penting udah bayar sewa. Mau ditinggalin apa enggak, wallahu a'lam. Pokoknya enggak ada urusan. Kewajibannya sewa. Kewajibannya nafkah. Nginep kagak ada kewajiban, karena menginap itu bagian daripada hak. Karena di dalam menginap ada kewajiban istri untuk menunaikan haknya si suami. Lalu suami meninggalkan haknya tersebut, ya ahlan wa sahlan, enggak apa-apa. Falahu tarkuhu kasukna daril mustajar, wal hikmatu fi dzalika, dan hikmah kenapa tidak diwajibkan. Anna fi da'iyati tab'i ma yughni 'anil ijab. Anna fi da'iyati tab'i, bahwasanya dalam da'iyatu tab'i itu artinya kecenderungan dalam diri, bahwasanya tuntutan atas kecenderungan terhadap tidur di pasangan tertentu, mayugni anil ijabi, itu sesuatu yang tidak butuh untuk diwajibkan. Gitu. Jadi tidak ada kewajiban, karena itu bagian daripada hak. Dan itu juga bagian daripada kecenderungan orang. Kecenderungan itu tidak mesti diwajibkan. Karena kecenderungan itu akan dilakukan ketika memang dia butuh. Kecenderungan kita tuh tidur. Syariat nggak pernah mewajibkan yang namanya tidur. Kecenderungan orang tuh makan. Syariat nggak mewajibkan makan. Tapi yang diwajibkan oleh syariat menjaga diri dari kehancuran. Kan begitu. Jadi da'iyatutab itu kecenderungan diri sebagai manusia yang punya nafsu. Itu tidak butuh untuk diwajibkan. Karena tanpa diwajibkan, orang akan datang kepada situ. Karena dia bagian daripada kebutuhan. Itu maksudnya. Naam, betul. Yustahabu al-qasmu. Dianjurkan untuk melakukan pembagian. Kalau dia punya istri lebih daripada dua. Dua atau lebih. Wala yu'adziruhunna. Dan tidak boleh yu'atil. Yu'atil itu bahasa Indonesianya jangan membuat mereka menganggur. Wala yu'atiluhunna, maksudnya jangan membuat mereka, si istri-istri itu, terbebas daripada kewajiban dia untuk melayani suami. Gitu. Jangan buat itu. Maka dianjurkan untuk datang, untuk bermalam. Li'annahu idrarun, karena yang seperti itu juga bagian daripada bahaya, artinya ada kezaliman kalau kita mengabaikan kewajiban mereka terhadap kita. Wa fi wajhin, dan dalam pendapat laisa lahul i'radu anhunna, seorang laki-laki laisa lahul i'rad, dia tidak punya hak untuk menolak. Artinya kewajiban, tidak punya hak untuk menolak mereka, berarti dia wajib untuk mendatangi mereka, mendatangi istri-istrinya. Laisa lahul i'radu anhunna. Tapi ini wa fi wajhin. Jadi aslinya memang tidak ada kewajiban untuk menginap, karena itu bagian daripada kecenderungan. Dan kecenderungan itu hak, maka orang boleh meninggalkan tanpa perlu diwajibkan. Gitu. Kemudian paragraf selanjutnya, fa'idha arada ayyabit. Gitu. Cuman kan dianjurin. Anjurannya jangan sampai membuat si para istri ini mengabaikan kewajibannya. Wala yu'atiruhunna, jangan sampai membuat mereka akhirnya jadi nganggur karena suaminya gagal pulang-pulang. Maka kalau mau pulang-pulang, itu bagian daripada kebaikan. Dan fa'idha arada iyabita inda wahidatin. Ketika dia sudah mulai ingin melakukan iyabit itu mabit nginep. Ketika dia sudah ingin untuk nginep inda wahidatin kepada salah satu di antara istrinya, wajib alaihil qas. Jadi mulai kewajiban adanya pembagian itu ketika mulai dia menginap. Jadi bukan sejak awal, tapi sejak dia ingin menginap di salah satunya, maka dia wajib untuk melakukan pembagian. Wajib alaihil qas. Wala yabda'u biwahidatin, dan dia tidak boleh memulai di antara satu daripada istrinya illa bi qur'ah, kecuali dengan diundi. Jadi siapa nih yang bakal malam pertama? Yaitu ini malam pertama dia baru punya istri tiga misalnya. Maka dia harus memulainya dengan mengundi. Mana yang lebih dahulu? Kan begitu. Aw bi idznil baqiyati, atau tidak perlu pakai undian, tidak perlu pakai di apa istilahnya, kalau bahasanya dikocok begitu, cukup dengan idznil baqiyat, izin daripada yang lain-lainnya. Li'annahul adl, karena itulah bentuk keadilan. Jadi dia minta izin kepada yang lainnya. Dia mau nginap di tempat yang istri kedua, maka dia minta izin kepada istri pertama, istri ketiga, dan istri keempat. Begitu. Ini pembahasannya sudah expert begitu ya. Expert dalam arti yang istrinya lebih dari dua. Lebih dari satu maksudnya. Li'annahul adl, fa'idha qasam. Dan kalau dia sudah membagi, wajib alihi taswiyah, maka wajib itu bagi dirinya untuk menyamakan pembagiannya. Udah mulai nginep nih. Mulai nginep. Maka wajib itu dibagi nginepnya. Akhirnya nanti istri yang lain juga wajib dapat jatah nginep. kalau sudah ada jatah nginep, maka wajib pembagian jatah itu disamakan. Dua malam, dua malam, dua malam, dua malam. Seminggu dapat tuh semuanya tuh. Cuman ada satu malam nganggur tuh dia bebas. Dia mau nginep di pos ronda. Emang jatahnya dia kalau malam minggu ngeronda. Kan begitu misalnya. Jadi dua malam, dua malam, dua malam. Wajib alaihi taswiyah walaha i'tibaran. Dan taswiyah itu, yang namanya taswiyah, i'tibaran punya dua standar. Jadi standar kewajiban taswiyah menyamakan. Atau ekualisme. Ya, bahasa kerennya gitu. Yang disebut taswiyah itu dua standarnya. I'tibarun bil makan, standar dalam hal tempat, wa'tibarun bil zaman, dan standar waktu. Jadi dikatakan wajib itu kalau ente udah mau mulai nginap di salah satunya, wajib yang lain juga kudu dapat. Dan biar dapatnya rata, adil, wajib taswiyah, wajib sama rata. Sama rata itu standarnya dua, yaitu sama dalam hal tempat, sama dalam hal waktu. Ammal makanu, sedangkan tempat. Fayahrumu alaihi ayyajma' baina zawjataini aw zawjatin fi maskanin wahid. Tidak boleh. Haram bagi seorang suami ayyajma' dia mengumpulkan baina zawjataini dua istrinya aw zawjati atau istrinya lebih daripada dua, tiga, empat fi maskanin wahidin dalam satu tempat. Maksudnya maskan itu tempat tidur. Satu kamar enggak boleh disatuin itu. Hatta kalaupun lagi jalan-jalan di mana nginep di hotel, hotelnya juga dipisahin. Nggak boleh itu. Satu apa, kamar berdua biar murah. Nggak boleh. Haram. Walau laylahu ha, walaupun satu malam. Kan nginep di hotel satu malam doang. Walaupun satu malam doang. Yahrumu alaihi ayyajma' baina zawjaini aw zawjatin fi maskanin wahidin walau laylatin wahidatan. Walaupun cuma satu malam doang. Illa biridhahinna biridhahunna, kecuali dengan keridhaan mereka semua. Di annahu, karena yang namanya ngumpulin barang dalam satu kamar, yu'addi ila kasratil mukhasamati, itu akan menyebabkan banyaknya mukhasamah, permusuhan dan juga perdebatan di antara para istri. Wal khuruju ani ta'ah, dan itu akan membuat mereka itu jadi kagak. Jadi enggak taat terhadap suaminya begitu. Kenapa? Abang juga kemarin ngumpulin saya sama istri tua abang. Emang saya suka kayak gitu. Saya enggak demen kayak gitu, Bang. Pokoknya besok ya jadi enggak taat lagi. Lima bainaha bainahuma minal wahsyah, karena di dalam kedua mereka lima bainahuma, karena memang di antara kedua istri tersebut minal wahsyah. Masing-masing tuh punya rasa wahsyah. Apa wahsyah? Wahsyah itu insecure kalau bahasa kita sekarang. Ketakutan terhadap satu yang lain. Ketakutan bahwa saat istri yang satu itu dinilai lebih baik daripada dia. Ketakutan bahwa dia ini punya selera yang berbeda dengan istri yang lain. Akhirnya membuat si suami menjadi enggak enak. Nah, itu ada ketakutan, ada wahsyah. Ada insecure kalau bahasa anak sekarang. Walaysa dzalika minal mu'asyarati bil ma'ruf, dan kayak gitu tuh bukan bagian daripada mu'asyarah bil ma'ruf. Bukan bagian daripada mu'asyarah bil ma'ruf. Wa li anna kullu wahidatin, karena setiap daripada istri tersebut tastahiqqu sukna. Dia berhak untuk tinggal sendiri. Fala yalzamuha al-ishtiraq, maka tidak ada yang mewajibkan istri tersebut al-ishtirak berbagi. Kama la yalzamu al-ishtirak fi kiswatin wahidatin yatanawabaniha. Kan begitu. Yatanawabaniha. Begitu gak teksnya? Ya. Maka tidak ada yang, ini mereka ini punya hak sendiri. Maka karena mereka punya hak sendiri, tidak ada yang mewajibkan istri, mengharuskan istri untuk il-ishtirak berbagi dalam hal sukna tempat tinggal. Kamala yalzamu hal-ishtirak, sebagaimana mereka itu tidak ada keharusan. Artinya jangan mengharuskan yang tidak diharuskan. Tidak ada keharusan untuk berbagi fi kiswatin wahidah, dalam pakaian yang sama. Yatanawabaniha, yang mereka saling bergantian. Enggak boleh. Bajunya kudu beda begitu. Wa hadza inda ittihad, inda ittihadil marafiq, Dan yang kayak gini nih ketika terjadi ittihadul marafiq. Jadi enggak boleh apa namanya? Enggak boleh satu tempat tinggal, enggak boleh pakaiannya sama ketika terjadi ittihadul marafiq, persatuan al-marafiq. Tahu enggak al-marafiq? Marafiq itu ruang pendukung. Jadi kan kamar utama untuk menunaikan kewajibannya adalah tempat tidur, kamar tidur. Tapi kan orang butuhnya bukan cuma kamar tidur, ada namanya marafiq. Marafiq itu kamar ruangan-ruangan pendukung daripada haknya dia. Yaitu misalnya kamar mandinya, ruang makannya, dapurnya, tempat. Itu bagian daripada mana marafiq. Jadi artinya dalam satu rumah sebenarnya boleh-boleh aja. Yang penting beda kamarnya. Dan ketika terjadi kesamaan marafiq, jadi kamarnya doang yang beda tapi marafiqnya sama, maka tidak boleh mereka tinggal bareng. Artinya tidak ada keharusan untuk selalu berada di luar. Dia boleh di dalam berpisah daripada ininya. Dan juga tidak boleh dia punya pakaian yang sama. Artinya pakaiannya ganti-gantian nggak boleh. Ketika terjadi ittihadul marafiq, terjadi kesamaan ruang marafiq, ruang pendukung. Karena kalau ada kesamaan pakaian, artinya kan dia ketemu tuh. Ini pakaian yang sekarang dipakai sama istri pertama gitu. Kan keluar nih istri pertama dari kamar. Entah dia masak, entah dia nyuci ke kamar mandi dan nonton. Istri yang kedua kan ngeliat. Pakaiannya bagus ya gitu. Kemudian hari kedua itu pakaian dicuci, dikasih sama suaminya ke istri yang kedua. Dipakailah gitu. Ketika dipakai kan istri pertama ngeliat. Sialan. Ternyata gue kira gue yang dikasih hadiah khusus. Ternyata itu juga buat dia. Nah itu kan terjadi khusumah juga. Tapi wa illa, tapi kalau kagak, tapi kalau berbeda itu yang namanya marafiqnya beda. Jadi si istri punya tempat tinggal khusus, kamar mandinya sendiri, ruang dah. Pokoknya kagak nyampur. Bukan cuma kamar yang sendiri, tapi marafiqnya juga sendiri. Maka terjadinya adanya kesamaan baju, itu gak ada masalah. Tapi itu zaman dulu ya, kalau sekarang kan ada Instagram. Istri pakai apa dipoto di Instagram. Istri yang kedua lihat. Itu juga sama. Kan intinya kan tidak boleh adanya permusuhan. Tidak boleh membuat hubungan, tidak boleh melakukan sesuatu yang menimbulkan permusuhan di antara istri. Maka kekhawatiran saling bergantian pakaian itu juga ada walaupun tempat tinggalnya jauh. Berpisah jauh. Karena kemungkinan ada dan bisa dilihat. Fayajuzu iza kana la'iqan bil hali wa illa, tapi kalau tidak, maksudnya marofiknya beda, punya kamar sendiri, punya ruang dapur sendiri begitu. Fayajuzu, maka boleh. Iza kana la'iqan bil hali, kalau emang kondisinya cocok dengan keadaan, maksudnya cocok dengan keadaan itu, pakaian itu boleh bersama. Kalau memang ya istri kedua kan mau kondangan, pakaian yang pantas untuk dibawa kondangan, untuk dibawa ngajar, ya pakaian si istri yang pertama begitu. Dan ini kan istri pertama nggak lihat karena marofiknya, ruang marofiknya berbeda, ruang kerjanya berbeda, jadi nggak ada masalah dipakai. Ya itu tadi, itu zaman dulu begitu. Cuman zaman sekarang, walaupun istri satu, istri dua pisah jauh begitu, tetap aja ada hal yang membuat itu menjadi terlarang karena dikhawatirkan terjadinya permusuhan. Begitu. Wa alam ketahuilah annal jam'a baina zauji zaujati wasurriyati, ketahuilah bahwasanya mengumpulkan antara istri wasurriyah dan juga budak yang digauli. Surriyah itu budak yang digauli. Jadi budak perempuan itu namanya amah. Amah itu buat semuanya, ngerjain kebun, ngerjain sawah, nyapu-nyapu, pokoknya budak secara umum. Tapi ketika budak itu digauli dan sudah masuk itu, bahkan mungkin hamil, bahkan mungkin melahirkan, itu namanya suriyah. Suriyah itu budak yang memang digauli, disediain tempat. Nanti kalau udah ngelahirin namanya jadi umul walad, begitu. Itu namanya suriya. Jadi budak yang memang di, ada beberapa budak memang dibeli untuk digauli. Cantik rupanya, begitu menawan bodinya, begitu dibeli. Tujuannya apa? Ya suaranya cantik, jadi suruh nyanyi di rumah gitu. Ada budak yang memang diminati. Ada budak yang memang tujuannya buat buat kerja-kerja keras, kan ya. Namanya sih perempuan, badannya perempuan cuman ototnya lumayan. Annal jam'a baina zaujati wa surriyati aw sarari, mengumpulkan seorang istri bersama para budak yang digauli. Wa sarari atau juga budak-budak lain. Sarari itu jamak dari suriyah. Fi baitin wahidin haramun kazaujat, dalam satu rumah itu hukumnya haram seperti istri. Jadi walaupun budak, dia statusnya karena digauli jadi seperti istri, enggak boleh dikumpulin dalam satu rumah. Sarraha bihi Ar-Ruyani, ini yang dieksplisitkan oleh Imam Ar-Ruyani. Imam Ar-Ruyani sahib kitab Bahrul Madhab. Wallahu a'lam, wallahu a'lam. Mudah-mudahan cukup, insyaallah kita lanjut besok hari Rabu. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, diberi keluangan waktu untuk terus bisa mengaji dan juga menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf dan mohon koreksi dari para asatid, para kiai, para tokoh, para ajengan, para masyayikh, jika memang menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan atau juga penjelasan, saya mohon dengan sangat untuk dikoreksi. Koreksinya bisa melalui kolom komentar, bisa melalui jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram dan juga Instagram. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.